إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله رحمكم الله وبارك الله فيكم مسجد الأم باب birrul walidain ba'da mautihima, yaitu bab berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka berdua. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian mereka menunjukkan bahwasanya birrul walidain la yanqati', yang namanya berbakti kepada orang tua ini tidak terputus. Tidak hanya dilakukan hal itu di masa hidup mereka saja, kita berbuat baik dengan ucapan dan perbuatan, tetapi hal itu dilanjutkan untuk kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua ba'da mautihima, setelah mereka keduanya wafat. Yang berikutnya, qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Yasaratu ibnu Safwan qala haddatsana Muhammad ibnu Muslim عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Afa yanfa'uha an atasaddaq 'anha? Qala, na'am. Kata Imam Bukhari rahimahullah telah berkata kepadaku, ya Sarah ibn Safwan, beliau berkata, telah berkata kepadaku Muhammad ibn Muslim dari Amr dari Ikrimah meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ikrimah salah satu dari murid Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, termasuk dari Athbatun Nas, orang yang paling kokoh dari murid Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kalangan tabi'in, yaitu Ikrimah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna rajulan qala, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi, sesungguhnya ibuku meninggal dan belum sempat berwasiat. Dianjurkan untuk setiap kita, masing-masing kita, ya tajdidu al-wasiyah, memperbaharui wasiat. Sampai-sampai diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya setiap beliau hendak tidur, beliau menuliskan wasiatnya. Ya, karena kekhawatiran beliau, tidak tahunya umur kita kapan Allah SWT mencabutnya, sehingga sebelum tidur beliau tulis wasiat. Ya. Di hari berikutnya sebelum tidur ditulis lagi wasiatnya. apa yang kita wasiatkan lil ahya, bagi orang yang hidup dari keluarga kita, ya, itu dianjurkan untuk wasiat. Itu semua tidak lil maslahah, lil ahya, ya, sebagai kemaslahatan bagi orang-orang yang kita tinggalkan dari kerabat-kerabat kita atau dari keluarga kita. Dan qadarullah, orang ini ketika ibunya meninggal belum sempat berwasiat, mungkin dari hartanya ataupun yang lainnya. Sebagaimana wasiat yang paling utama tentunya wasiat takwa. Tanya. Seperti yang kita ketahui, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ketika Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat kepada putranya, inna Allah astaghfa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diwasiatkan oleh para nabi kepada putra-putranya, sesungguhnya Allah SWT telah memilih untuk kalian agami Islam, berserah diri kepada Allah SWT, jauh dari kesyirikan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga janganlah kalian wafat kecuali di atas Islam, di atas berserah diri kepada Allah SWT dan menjauhi kesyirikan. Atau wasiat yang lain, mungkin wasiatkan dari hartanya. Tanya, Ya'qub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadahi setelahku? Ataupun wasiat harta, selain wasiat ketakwaan, wasiat akidah, ibadah, ya, kepada putra-putri kita atau keluarga kita, juga di sana berwasiat harta, jikalau kita punya harta. Yusikumullahu fi auladikum, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayyin. Telah diwasiatkan oleh Allah SWT kepada anak-anak kalian, dengan kita sebagai orang tua berwasiat kepada mereka. Yang wasiat harta disebut oleh Allah SWT yaitu thuluts, paling banyak sepertiga, ya, untuk berwasiat harta. Mungkin diwakafkan, disedekahkan, ya, atau diberikan kepada yatim atau miskin. Maka wasiat harta tidak boleh lebih daripada sepertiga. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa yanfa'uha an atasaddaqa anha, apakah sekiranya bermanfaat jikalau aku bersedekah untuknya, ya, bermanfaat jikalau aku bersedekah untuknya, ya, untuk sang ibu tadi yang belum berwasiat. Mungkin si ibu ketika sakitnya atau ketika menjelang wafatnya belum wasiat, wahai anak-anakku, umpamanya, ya, wahai saudara-saudaraku, tolong nanti harta saya yang segini disedekahkan, ya, untuk masjid, untuk pondok atau untuk yang lainnya, orang miskin, ya, mungkin belum wasiat seperti itu, ya, sehingga orang ini dalam bab berbakti kepada orang tua setelah wafatnya, dia ingin tetap berbuat baik, ya, berbuat yang terbaik untuk ibunya di sini, ya, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, iya, hal itu bermanfaat, kendati pun dia belum berwasiat, tapi ketika engkau ingin bersedekah untuknya, maka hal itu akan bermanfaat. Ini sesuai dengan babnya, yaitu berbakti kepada orang tua setelah wafatnya. Dan bentuk berbakti kepada orang tua setelah wafatnya di antaranya disebut dalam hadis ini, yaitu atas sodak anha, ya, bersodakoh untuknya. Kita niatkan, antum niatkan, meskipun orang tua kita tidak berwasiat, ya, apalagi kalau berwasiat wajib, ya, kalau berwasiat wajib untuk kita menunaikannya. Maka jika lo tidak berwasiat, boleh. Dan itu kata Rasulullah SAW berat untuk sang mayit, sampai kepada sang mayit dari keutamaannya. Sehingga itu jalan salah satu untuk kita tetap berbakti kepada mereka, ya, apalagi mungkin orang tua tidak sempat atau jarang bersedekah di masa hidupnya, ya, maka bagi anaknya, ya, sebagai anak yang saleh, yang salihah, berupaya untuk beramal agar supaya amalan tersebut sampai pahalanya kepada Allah SWT, sembari terus banyak mengharap kepada Allah SWT akan diterima dan sampainya pahala tersebut kepada sang mayit. Itu faedah yang pertama, berbakti kepada orang tua tidak terputus selama hidupnya saja. Faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwasanya as-sahabatu harisun 'alal 'amal bin nas bid dalil. Para sahabat sangat bersemangat untuk beramal dengan dalil, ya, dengan nas. Para sahabat sangat bersemangat untuk beramal dengan nas dalil. Berbeda dengan kita, na'mal thumma nastadil. Kebanyakan manusia beramal dahulu baru cari dalil, cari penguat. Ini keliru. Tapi nastadil thumma na'mal, yang selayaknya, seharusnya baik kita untuk kita mencari dalil dahulu, mencari penguat nas untuk mendasari amalan tersebut, baru setelah itu kita beramal. Ya, sehingga itu lihat orang ini yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia melakukan sedekah, dia tanya dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar tidak, manfaat tidak sedekah tersebut? Ya, untuk sang mayit. Ya, sehingga ketika sudah mendapat jawabannya hal itu benar, bermanfaat bagi si mayit, baru dia melaksanakannya. Ya. Itu sya'nu as-sahabah. Jadi tidak seperti kita kalau ada protesan, diprotes sana sini, kenapa kamu berbuat ini, pokoknya. Kenapa kamu melakukan ini? Ya, baru kalang kabut, keteteran. Tanya sana, tanya sini, cari fatwa ini, cari fatwa itu. Nah, karena kebiasaan tadi tidak berdalil terlebih dahulu, tidak mencari dalil terlebih dahulu, kemudian beramal. Tapi kalau kita mendasari amalan kita dengan nas, dengan dalil, tenang insya Allah. Ketika ada orang lain yang bertanya, ma hamalaka ala dzalik, ya apa faktor pendorong engkau untuk melakukan hal ini? Tinggal kita sebutkan, qaulullah. Kata wakata ayat Allah SWT ini. Kemudian hadis Rasulullah SAW kata demikian dan demikian, kita akan mampu mendatangkannya. Terlebih hal itu didukung oleh fatwa ulama yang menunjukkan tentang benarnya pendalilan tersebut untuk masalah yang kita lakukan, sehingga tenang dalam berjalan, tenang dalam melangkah. Ya, maka biasakan untuk kita melangkah, berjalan, bertindak didasari terlebih dahulu dengan nas, dengan jadi seperti apa yang terjadi pada orang ini. Dan di sini menunjukkan pentingnya untuk mengaitkan seluruh permasalahan dengan bimbingan nubuwah, dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, terlebih itu syariat. Syariat tidak bisa untuk kita ngarang, ya, membuat sendiri. Tapi hendaklah seluruh perkara yang berkaitan dengan syariat untuk adanya taqayyud wa ta'alluq, keterkaitan kuat dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Karena itulah benarnya ibadah ketika telah ditempuh dan dilaksanakan serta ditetapkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Dan di sini pula menunjukkan tentang pentingnya untuk meminta fatwa kepada ahlul ilmi. Ya. Pentingnya untuk meminta fatwa kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Untuk bertanya kepada ahlul dzikri, para ulama, ketika kita tidak tahu, sehingga akan mendapati solusinya, jalan keluarnya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita bahas dari mana semangatnya para sahabat untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita ingin enteng, enggak keluar biaya ya, kalau datang kan masuk ke bensin katanya. Kita bertanya katanya lewat HP saja. Katanya. Lewat HP kalau telepon mending jelas perkaranya, jelas pertanyaannya, jelas rinciannya. Ya. Ini perkara-perkara yang harus rinci, cuma SMS semuanya. Tapi yang terkadang yang namanya SMS itu salah difahami, ya, atau nadanya sesuai yang baca, ya, sehingga salah faham. Tapi dalam jawabannya atau dalam penggambarannya, ya, sehingga biasakan ya, untuk bertanya secara langsung itu lebih utama, atau seperti para sahabat ini langsung untuk mengendalikan tali kekang budanya atau budanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya satu permasalahan, ya, sehingga mereka lebih jelas untuk mendapatkannya, bertanyanya dan menggambarkannya. Itu pentingnya untuk kembali kepada ahlul ilmi. Dan juga di sini menunjukkan tentang benarnya sedekah yang diberikan atau diperuntukkan pahalanya untuk sang mayit. Dan itu semua kata para ulama tidak ngarang dalam melakukannya. Apa yang ditunjukkan dari dalil, maka itulah yang kita amalkan untuk sang mayit. Ya. Tidak sembarangan. Sampai pun Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi dalam Sahih Muslim diketahui oleh para ulama Imam Nawawi penerus madhab siapa? Imam Syafi'i. Ya. Beliau adalah sebagai imam yang paling nampak terkenal di madhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu dalam Sahih Muslim ketika beliau membawakan pendapat-pendapat imam madhab yang lain, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, ya, pendapat Imam Malik, maka senantiasa beliau mengatakan qala ashabuna, ya, tidak lepas qala ashabuna, berkata ashabuna, maksudnya dari kalangan madhab Syafi'i. Tapi beliau apa yang dijelaskan dari madhab Imam Syafi'i, ya, beliau membawakan bahwasanya tidak dibenarkan untuk kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada sang mayit. Itu pendapat beliau sebagai madhab Syafi'i di dalam Sahih Muslim, di awal-awal pembukaan kitab Sahih Muslim. Tapi ketika kita ingin beramal untuk sang mayit, di antara ini amalan ini yang sedekah atau amalan anak yang saleh yang sudah kita lewati, itu lebih bermanfaat bagi sang mayit. Sudah paham ya? Di antaranya pula yang Rasulullah sebutkan itu termasuk dari amalan yang dibolehkan untuk sang mayit, haji. Haji disebut oleh para ulama termasuk pula umrah. Mungkin seseorang menghajikan atau mengumrahkan orang tuanya disyaratkan dengan syarat para ulama si anak tersebut telah melakukannya terlebih dahulu. Dia telah berhaji atau dia telah berumrah, baru mengumrahkan atau menghajikan orang tua. Itu di antara amalan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu bermanfaat bagi sang mayit, sang orang tua. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bab birru man kana yasiruhu abuhu. Berikutnya beliau masuk pada bab yang ke-20, yaitu bab birru, berbuat baik, man kana yasiruhu abuhu, terhadap orang-orang yang dahulunya bapaknya menyambung silaturahim dengannya, berbuat baik, berbakti kepada orang-orang yang dahulu orang tersebut, orang tuanya ini biasa untuk menyambung persaudaraan dengannya. Ketika orang tua kita, bapak kita atau ibu kita, mereka punya teman-teman, punya karib, sahabat yang biasa untuk menyambung tali silaturahim persaudaraan dengannya, maka termasuk kita berbakti kepada orang tua kita, melanjutkan hubungan mereka ketika di masa hidup. Dipahami, Bapak? Bapak kita atau ibu kita mungkin punya teman-teman yang biasa saling berkunjung, bersahabat, biasa bertaawun. Maka ketika orang tua kita meninggal, lanjutkan untuk kita menziarahi, bersilaturahim dengan mereka-mereka yang dahulu bapak dan ibu kita biasa untuk datang kepadanya. Sehingga ini pun tidak terputus, ya. Jangan sampai bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, ya, pet umpamanya, ya, teman-temannya tidak kita kunjungi, tidak kita ziarahi, tidak kita menyambung persaudaraan dengan mereka, jangan. Maka ini termasuk amalan yang terkategorikan tidak berbakti kepada orang tua. Qala al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Layth Khalid ibn Yazid an Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marra a'rabiyyun fi safarin fa kana Abu al-A'rabi shadiqan li Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa qala lil A'rabi ألست ابن فلان؟ قال بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقبه ونزع إمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala telah berkata kepadaku Abdullah ibn Salih, kata beliau berkata kepadaku Layth, beliau meriwayatkan dari Khalid ibn Yazid, beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar sama ini pun sebagai asbatun nas, murid yang pokok di sisi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Masing-masing para sahabat mereka memiliki murid-murid yang pokok, yang terpercaya keilmuannya. Itu disebutkan dalam ulama, oleh para ulama dalam periwayatan-periwayatan. Siapa orang-orang yang terpercaya, yang kuat di sisi sahabat ini, sahabat itu. Terus ya, sebagai tilmid atau tullab, talamid al-mubarrizin, murid-murid yang memiliki keistimewaan. Itu disebutkan oleh para ulama dalam periwayatan mereka. Sehingga terkadang di antara ulama memiliki tabaqat at-tilmi, tingkatan-tingkatan murid. Murid anu keistimewaannya dalam ini, dalam ini, dalam ini, seperti itu. Jadi kelompokkan oleh para ulama, sehingga diketahui siapa orang yang kokoh hafalannya. Di sisi Ibnu Abbas, di sisi Abdullah bin Umar, di sisi Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Marra a'rabiyyun fi safarin, seorang Arab Badui lewat di tengah perjalanan yang dilalui oleh Abdullah bin Umar. فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه. Dan nyatalah dahulu bapaknya si Badui ini, Arab Badui ini, shadiqan li Umar, sahabatnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bertemu siapa dengan siapa berarti di sini? Siapa dengan siapa berarti di sini? Kedudukannya anak dengan anak. Di dahulu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berteman dengan bapaknya si Badui ini. Sekarang yang bertemu apa? Anak dengan anaknya. Ya, anak dengan anaknya. Dan anak si Badui ini dahulunya tadi teman Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lil A'rabi, maka Abdullah bin Umar berkata kepada Badui ini. Orang Badui ini pedalaman. Pedalaman di sini bukan berarti dalam, ya, karena biasa mereka menjauh dari masyarakat. Kebiasaan mereka, ya, seperti umpamanya masyarakat di sini, mereka tinggal di hutan atau di gidang, ya, di saat atau kesana, cikdokan kesana, disebut baru. Ya, ketiga, mereka menjauh dari keramaian masyarakat, hidup bersama kelompok mereka yang senang untuk menjauh dari masyarakat. Ya. Bukan berarti mereka tidak bermasyarakat, mereka pun bermasyarakat, tapi sesama mereka, ya. Sesama orang-orang yang setipe dengan mereka, ya. Setingkat dengan mereka dari segi pendidikan, ya, agama dan yang lainnya, ya. Tatanan kehidupannya sama, ya, sehingga mereka memiliki kesepakatan membuat lingkungan masyarakat sendiri jauh dari peradaban manusia. Kata Abdullah bin Umar, alasta ibnu fulani, bukankah engkau anaknya si fulan? Ya. Hafal ternyata Abdullah bin Umar ini kepada si Badui ini, ya, karena memang biasa yang sering lewat, ya, mereka datang ke kampung-kampung untuk belanja, untuk menukarkan barangnya yang mereka miliki, atau mereka membeli sembako, ya, ke masyarakat, apa saja. Atau mungkin berpapasan di jalan ketika mereka mencari sesuatu, ya. Sehingga ketajaman di sini, insya Allah, ya, ketajaman hafalan Abdullah bin Umar dalam mengingat rijal orang. Kalau kita kan lupa, ya, kepada orang yang kenal juga lupa. Dan itu kebiasaan para sahabat dahulu, ya, ketika mereka bertamu kepada teman-temannya sambil membawa anaknya, ya, sehingga otomatis anak dengan anak saling melihat, saling berteman, saling kenalan, ya, sehingga apa? Kendati pun bertemu di jalan, kita sama anak saudara saja kadang nggak apa, anak siapa kayaknya ini, seperti itu. Kalau ada, iya, saya anaknya si fulan, tidak disebutkan di sini nama si Arabi atau bapaknya Arabi ini. Fa amara lahu bin Umar bi himarin kana yasta'qibu. Maka Abdullah bin Umar memerintahkan himar, keledai yang beliau tungganginya. Yasta'qibu. Yaitu keledai yang biasa dipakai untuk bergantian ketika beliau bosan untuk menaiki unta, ya, maka beliau naik keledai ini. Ini namanya himar kana yastaqibu. Jadi mereka kebiasaan orang-orang Arab ketika pergi memakai unta tidak lupa di belakangnya membawa keledai juga, ya. Ketika lelah atau bosan naik unta turun, kemudian naik keledai. Ya. Kita kan nggak mungkin ketika kita bawa dua pokoknya, depan Pajero, belakang apa? Belakang Xenia. Bosan naik ini turun, nggak mungkin kan bawanya. Ya. Tapi kalau kendaraan atau kalau tunggangan ini mungkin ya ikut aja sendiri, jadi nggak usah pakai tambang. Ya. Mobil dua gimana bawanya? Ya. Itu kebiasaan para sahabat. Ya. Bosan naik unta turun naik ini, kemudian untanya jalan nanti di belakang seperti itu. Jadi variasi dalam mereka melakukan safar. Wa naza'a imamatahu, dan beliau mencopot imamahnya, an ra'sihi, dari kepalanya. Menunjukkan bahasanya imamah kan kebiasaan Arab. Ya. Imamah asalnya adat Arab yang diteruskan dalam syariat Islam. Yang adat yang ditetapkan dalam syariat Islam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengenakan imamah. Ya, mengenakan imamah sorban kalau kitanya. Sorbannya bukan yang di kalungkan di leher. Ya, dikenakan di kepala. Tanya. Cuman masing-masing kabilah ini berbeda cara mengenakannya. Ya, kalau Arab ma'rufnya imamahnya ini asal diterapkan di kepala. Ya, seperti zahir kerudung wanita, itu kebiasaan Arab. Ya, cuman diletakkan di kepala. Tanya. Paling banternya apa? Dengan memakai iqal. Iqal diikat kepala. Yang hitam itu, dililitkan. Mungkin antum lihat Raja Salman bagaimana pakai imamah sorban. Karena asal ditelungkupkan kepala. Itu kebiasaan Arab. Ya. Berbeda dengan kebiasaan Yaman atau negeri lain. Diikatkan ke kepala. Dipakai. Ya. Kenatipun ini tidak mutlak. Di zaman Rasulullah pun sama imamah pun tidak hanya sekedar dipakaikan tapi diikat kadang. Jadi pakai dengan dililitkan ke kepala. Ya, maka dicopot oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fa'atahu, kemudian diberikan kepada si badui ini. Faqala ba'du man ma'ahu, kemudian berkata sebagian orang yang bersama Ibnu Umar yaitu dari sahabat-sahabatnya, ama yakfihi dirhaman, tidaklah cukup ya, orang ini diberikan 2 dirham saja. Ya. Artinya kenapa enggak dikasih 2 dirham saja? Enggak usah dikasih imam. Ya. Faqala, maka kata Abdullah bin Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfaz wudda abika." Jagalah. Ya. Lestarikanlah wudda abi. Ya, orang-orang yang bapakmu dahulu berkasih sayang dengannya, berhubungan dengannya. La taqta'hu, jangan kau putus orang-orang yang dahulu bapakmu ini berhubungan berkasih sayang dengannya. Fayudfi Allahu nuraka, sehingga Allah SWT akan memutuskan, memadamkan cahayamu. Menunjukkan Abdullah bin Umar dalam rangka mengamalkan hadis ini, maka beliau tetap berbuat baik kepada orang-orang yang dahulu Abdullah bin Umar, yang dahulu Umar radhiyallahu taala anhu berbuat baik kepadanya. Sehingga dalam rangka itu beliau menghadiahkan imamahnya. Menghadiahkan imamahnya ke si badui ini. Tetapi derajat hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah Ad-Dha'ifah nomor 2089. Silsilah Ad-Dha'ifah 2089. Sebab lemahnya karena di situ ada rawi Abdullah ibnu Salih. Ya, itulah ketelitian para ulama dalam meriwayatkan hadis. Ya, Abdullah bin Salih di awal pertama kali Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Salih, kata beliau haddatsana lay, maka Abdullah bin Salih ini dhaifun min kibar hifdhihi, lemah dari segi hafalannya, sehingga riwayatuhu dhaifah, riwayatnya lemah. Nah, terkadang Abdullah bin Shalih ini periwayatannya suka berselisih, suka berbeda. Sanad dengan matanya suka berbeda. Sehingga rangkaian rawinya dari fulan, tetapi lafadznya, lafadz hadisnya sering berbeda. Oleh karena itu dilemahkan oleh para ulama. Adapun yang sahih dalam hal ini yang sama dari hadis Abdullah bin Umar tentang kisah bertemunya Abdullah bin Umar dengan Badui ini, itu dalam Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, yaitu bab fadlu silati asdaqail ab wal um wa nahwihima, keutamaan untuk tetap menjaga hubungan bersama teman-teman bapak atau teman-teman ibu ataupun yang sejenisnya. Tetap untuk menjaga hubungan bersama teman-teman bapak atau ibu ya, atau yang sejenisnya, mungkin teman-teman paman, teman-teman bibi, termasuk yang sejenisnya dari bapak dan ibu, sehingga dijaga. Dan disebutkan kisah ini oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tetapi dalam Sahih Muslim dengan lafaz inna abarrul birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Inna abarrul birri, sesungguhnya kebaikan yang terbaik, kebaikan yang paling baik, silatul waladi, yaitu tetap menyambung hubungan seorang anak, ahla wuddi abihi, terhadap orang-orang yang dahulunya berhubungan dengan bapaknya, menjalin kekerabatan dengan bapaknya. Itu termasuk abarrul birri, kebaikan yang terbaik, ketika seorang anak ini tetap menyambung hubungan dengan orang-orang atau teman-teman orang tuanya. Sehingga dihafal, dahulu kita suka diajak ke rumah siapa oleh bapak kita atau oleh ibu kita. Ketika mereka wafat, tetap jaga hubungan silaturahim. Ya, ini ke teman-temannya. Bagaimana ke kerabat-kerabatnya? Tentunya lebih. Ke kerabat-kerabatnya tentunya lebih. Jadi jangan sampai ke kerabatnya tidak, ke teman-temannya iya. Sehingga hadis ini secara makna, ya, ketika kita kembalikan kepada hadis yang sahih di Sahih Muslim, sesuai dengan babnya, yaitu untuk terus menjaga hubungan bersama teman-teman orang tua kita di masa hidup mereka. Siapa teman-teman mereka di masa hidupnya, maka setelah mereka meninggal tetap untuk kita menjaganya, untuk saling menziarahi minimalnya, atau apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi, memberikan imamahnya, memberikan hadiah, karena tahadau tahabu, saling memberilah kalian hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Sebagai sebab adanya al-hub, al-mahabbah, yaitu dengan memberi hadiah tadi. Dan jika hadis ini sahih, jadi ya, kalau sahih, maka sungguh sangat besar ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan hidup terus berhubungan dengan kerabat-kerabat orang tuanya. Ya Allah akan matikan cahayanya. Ya dan billah. Yang berikutnya kalau Imam Bukhari r.a. dalam bab ini, hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Haywa qala haddathani Abu Uthman Al-Walid ibn Abi Al-Walid an Abdullah bin Dinar Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna abarral birri ayyasil ar-rajulu ahla wuddi abi. Ini yang sahih. Dan diriwayatkan tadi oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sesungguhnya kebaikan yang terbaik yaitu ketika seseorang tetap menyambung kekerabatan, ya, menyambung persahabatan dengan orang-orang yang dahulu bapaknya ini menyambung kekerabatan dengannya. Hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahih Muslim tadi. Dan hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya wafat, Khadijah. Ketika istrinya Khadijah wafat radhiyallahu taala anha, maka beliau memerintahkan Fatimah, memerintahkan Fatimah untuk berbuat baik kepada teman ibunya dahulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhabu bihadhihi ila fulana fa innaha kanat ta'tina ala ahdi Khadijah." Pergi kalian ke si fulana, seorang wanita yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah temannya Khadijah dahulu. Ya, karena dahulu wanita ini suka datang ke Khadijah. Ya, suka berteman. Ya, menyambung silaturahim, kekerabatan dengan Khadijah. Maka sepeninggalnya Rasulullah merintahkan kepada putra-putranya, ya, untuk tetap menjaga hubungan dengannya. Itu tadi disyaratkan oleh problema, dia telah melakukan haji dahulu atau umrah. Yang itu tidak bisa dilakukan satu kali amalan, ya. Haji, karena haji harus di musimnya dilakukan. Mungkin setelah dia haji tahun ini umpamanya, tahun depan dia berangkat lagi untuk orang tuanya. Demikian pula umrah. Umrah tidak bisa dilakukan seminggu atau dua minggu, kecuali dia tinggal di sana di Mekah satu atau dua bulan, baru dia bisa umroh lagi. Ya, kenapa? Karena kan umroh tahallul, dicukur. Ketika dia umroh lagi, mau dicukur apanya? Ya. Maka kata Imam Ahmad, kalau dia ingin umroh dua kali atau berulang kali, harus nunggu tumbuh lagi rambut kepalanya. Tidak bisa dalam sekali rangkaian dua kali umroh. Dia harus ada rambut kepala. Ya, sampai berpendapat asal dijalankan saja katanya mesinnya. Ya. Ada yang berpendapat ketika dia umroh yang kedua kali, mesinnya aja bisa dijalankan di kepala. Di rambutnya ada. Maka tidak. Maka Imam Ahmad tadi menunggu ketika dia ingin umroh dua kali sampai rambutnya tumbuh lagi. Dilihat. Mungkin sebulan atau dua bulan. Berarti visanya harus panjang. Beli visa yang dua bulan atau yang tiga bulan. Jangan yang seminggu, dua minggu. Supaya bisa dua atau tiga kali umroh dalam sekali perjalanan.